dari beberapa penjelasan terkait dengan pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan keadaan yang kurang sehat berusaha untuk datang, kendati yang mengendarai mobil dari Jakarta adalah istri saya. Saya dalam keadaan sakit, tadi sudah tiba dan sempat kembali lagi karena saya rasa mual. Di pompa bensin sana saya sempat muntah-muntah. Sejak dari Sumatera Utara 3 bulan kemarin, belum lama dari Sumatera saya langsung tadi malam menuju Tabligh Akbar di desa seberang. Malam ini saya berada di tengah-tengah jamaah Masjid Jami' Al-Falah, Kecamatan Larandang, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Sekelumit kisah yang terjadi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini tidak ada lain mengajarkan kepada kita untuk selalu jujur dalam pengakuan terhadap agama yang mulia, dinul haq, dinul Islam. Itulah sebabnya terjadi dialog, terjadi sebuah tabayun dalam perjalanan yang singkat, minal lailah, hanya separuh malam, ditempuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak sekali orang-orang yang ada dalam kalangan Quraisy, mereka protes dan mereka katakan, kalau betul wahai Muhammad, tadi malam antum berangkat dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, sedangkan nenek moyang kami menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, artinya dari Mekah menuju ke Palestina, perjalanan yang cukup jauh, 1500 km. Nenek moyang kami berjalan kaki selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Ini omong kosong dan dusta apa yang engkau lakukan wahai Muhammad? Sehingga pada waktu peristiwa itu banyak orang yang bersyahadat, murtad lagi karena tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias mereka kafir terhadap Allah. Padahal kalau mereka beriman kepada Allah, mereka membaca izin yang berarti mentasbihkan Allah, subhanallazi, berarti di sini bukan kekuatan manusia yang berlaku. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Otak kita manusia ini kekecilan kalau menerima peristiwa perkara Isra. Baru Isra, logika kita tidak mampu, apalagi Mi'raj. Karena kalau Isra itu berarti berjalan, Mi'raj itu dia naik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diisrakan, beliau berkata bahwa pesawat maskapai yang menerbangkan beliau dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kecepatannya sejauh mata memandang, alias kecepatannya seperti kilat menyambar. Kalau kita belajar ilmu revitalisasi Einstein, Albert, kecepatan cahaya itu 300 ribu kilometer per detik. Berarti kalau 1 jam 1 miliar 76 juta kilometer per jam. Kalau kita lihat dalam keterangan Al-Quran, minnal laylah, hanya separuh malam, dalam semalam ada 12 jam, kita kunci separuh dari 12, berarti 6 jam. Otak orang-orang kafir, otak orang munafik tidak percaya. Kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik, sedangkan kecepatan kilat halilintar separuh dari kecepatan cahaya 150 ribu kilometer per detik. Orang tidak akan terima itu. Padahal di dalam mencapai sebuah konsekuensi, komitmen, keyakinan kepada Allah, manusia tidak perlu mengedepankan knowledge. Manusia tidak perlu mengedepankan pengetahuan, karena pengetahuan manusia itu terbatas oleh aspek ruang dan waktu. Itulah Islam. Dimulai dengan kalimat Subhana Lazi, Maha Suci Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, impossible, possible to God. Segala yang tidak mungkin bagi manusia, mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil bila Allah menginginkan. Itulah sebabnya Abu Jahal, paman Rasul, bersama orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, mereka katakan, wahai Muhammad, cerita yang engkau bawa ini adalah cerita dongeng dan kami tidak percaya. Memang tidak bisa dipercaya kalau hanya sebatas logika, karena logika manusia itu sekali lagi terbatas oleh aspek ruang dan waktu. Sama dengan orang berbicara tentang kafir dan non-muslim. Al-Quran ini tidak pernah menutup kemampuan logika untuk beserta dengannya. Sekali lagi, Al-Quran tidak pernah menutup kemungkinan logika untuk beserta dengannya. Makanya di dalam Islam itu ada ruang yang namanya fikih. Fikih di atas langit ada langit. Orang NU kalau sholat subuh, Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, NU, kalau dia sholat subuh, dia kunut. Orang Muhammadiyah, dia tidak menggunakan sir, dia tidak juga menggunakan kunut. Itu fikih. Di atas langit ada langit. Saya orang yang dari kafir yang diberi petunjuk oleh Allah, bukan tidak tertarik dengan fikih. Memang saya tidak cenderung suka kepada ilmu fikih. Saya lebih cenderung kepada ilmu tasawuf. Apa kira-kira Al-Quran membenarkan itu? Oh iya. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang tidak mampu digugat oleh pemikiran manusia yang terbatas. Tiga pemuda hidup di dalam gua bersama seekor anjing 309 tahun. Itu adalah tasawuf. Logika tidak bisa terima. Apalagi orang munafik. Wah, ini enggak betul, ini ngarang, ini bohong. Sama dengan yang sekarang ini terjadi. Allah yang berfirman, kita manusia yang repot. Makanya Nabi sebelum mencapai sebuah kodrat yang tinggi di hadapan Allah, sampai beliau di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, para malaikat tahu, yusalluna 'alan nabi, mereka menyampaikan solawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ya awwalu ya akhiru ya hasyiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal, yang akhir dan yang maha mengumpulkan. Karena kehebatan, keistimewaan, keutamaan yang melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi yang lain 123.999 nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia mulia dari sekian banyak ratusan ribu nabi, karena beliau alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil, dia diutus oleh Allah untuk rahmat bagi alam semesta. Ini yang disebut dengan peristiwa bumi membelah diri. Terjadi kecemburuan antara langit dan bumi. Langit mengistimewakan segala kemuliaannya, bumi menampakkan segala macam kemewahannya. Kenapa? Karena hanya sosok yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak perlu ke Sidratul Muntaha, enggak perlu. Jangankan kita, malaikat saja enggak bisa tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Tadi malam saya sudah jelaskan dalam kitab Durratun Nasih, Doko Ikul Akbar, itu ada penjelasan tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang tinggi, sedangkan pangkalnya itu terdapat empat sungai yang membelah. Dua yang tampak oleh mata, dua yang tidak terlihat oleh mata. Salah satu yang diungkap oleh para ulama, sungai dimaksud adalah sungainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kausar. Sedangkan sungai yang tampak oleh mata berada di Afrika dan dia ada di Mesir, Nil and Efrat. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah batang pohon yang menjulang tinggi, daunnya seluas langit dan bumi. Rasulullah sampai ke sana. Hanya iman yang bisa menjangkau itu. Saya ingat pertama kali saya waktu baru pertama sholat, orang yang dari kafir kemudian diberi petunjuk oleh Allah disolatkan kalau dia mati. Dia sholat pada waktu dia hidup. Afdolul akmalu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat lima waktu. Kenapa dikatakan lima waktu? Karena telah terjadi tawar-menawar. Saya tidak tahu jumlah rakaat, saya tidak tahu arah kiblat. Waktu baru masuk Islam, saya pun belum menghafal suratul Fatihah. Tapi ketika Allah memberikan ilmu, hikmah di dalam syar'i yang terbentuk di dalam nurani saya, barulah saya mulai menghadap kiblat yang betul, membaca suratul Fatihah dengan benar, dan mulai takbir di hadapan Allah. Ketika saya takbir Allahu Akbar, tingkat kekhususan khusyuk belum nampak. Karena orang yang beruntung ketika dia beriman adalah dia sholat dengan khusyuk, bukan sholat cepat-cepat. Saya pernah di bandara dengan istri mau pergi ke Riau, kami take off jam 12 lewat 21 menit karena pesawat kami delay, ditunda. Waktu itu azan zuhur jam 12 lewat 5 menit. Istri saya bilang begini, yuk pak masih ada waktu kita sholat. Saya bilang kamu aja yang sholat. Kenapa? Sholat itu tidak boleh terburu-buru. Kamu tahu gak rahasia Isra wal Mi'raj? Istri saya ini kebetulan orang Purwakarta, orang Darandang sini. Jadi dia merasa dia muslim lebih dulu, dia lebih tahu. Islam dan pengakuan syahadat seorang makhluk manusia tidak diukur dari berapa lama dia jadi Islam. Tidak diukur makom keulamaan dia jadi ulama. Tapi diukur sejauh mana kesadaran yourself realization, your God realization. Kesadaran dirimu mencapai kepada kesadaran akan Tuhanmu. Dia protes sama saya. Kenapa tidak mau sholat, Pak? Bukan tidak mau sholat. Waktu tinggal 13 menit. azan jam 12 lewat 5, antum wudu 3 menit. Begitu antum takbir, ada pengumuman akan terbang. Bingung kamu. Mungkin membaca niat sudah tidak, bahkan membaca doa iftitah pun sudah tidak sampai, karena sudah diumumkan boarding naik pesawat. Inilah kesadaran. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah menunggu sebuah kepastian. Sabar. Tiba kita di Riau, tiba kita di Sumatera, letakkan barang kita. Waktu yang panjang itu kita bisa sholat, ataupun di atas pesawat dalam keadaan duduk kita bisa sholat. Tidak terburu-buru. Akibat terburu-buru inilah kejatuhan daripada umat Islam. Makanya dari Sidratul Muntaha Allah katakan, kembali wahai Muhammad, bawalah perintah sholat ini dengan jumlah sehari semalam 50 waktu. Jadi perintah Allah itu kepada Nabi Muhammad, sholatnya 50 waktu dalam sehari semalam. Turun di lantai ke-6, langit ke-6, berjumpa dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata, Muhammad, jangankan 50 waktu, saya pernah memimpin Bani Israel satu waktu dalam sholat, mereka tidak mampu, apalagi orang Purwakarta. Tolong minta tawar kepada Allah, turunkan sampai kalau bisa serendah-rendah mungkin. Rasulullah naik lagi, lapor komandan, kalau boleh sholatnya dikurangi, saya kurangi Muhammad. Rasul turun, ditanya Musa, berapa dikurangkan? 10. Ada ulama yang menafsirnya dikurang-kurangi 5, ada yang 10. Naik lagi, dikurangkan. Berapa wahai Muhammad? 5, 10. Terakhir, bolak-balik naik turun, jatuhnya 5 rokaat, 5 waktu, 17 rokaat dalam sehari semalam. Ditanya oleh Musa, berapa waktu yang diberikan Allah? 5 waktu. Perhitungannya 17 rokaat. Di Al-Quran tidak dijelaskan, kita diperintahkan sholat 5 waktu itu enggak ada. Jumlah rokaatnya pun enggak ada. Inilah perjuangan Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, minta lagi Muhammad, kurangkan lagi. Wahai Muhammad saudaraku, karena umatmu nanti tidak akan mampu kalau 5 waktu. Rasulullah katakan, saya sudah malu meminta untuk dikurangkan lagi. Ya sudah, inilah ketetapannya di bawah. Apa keistimewaan daripada sholat? Ibu bapak memang begitu lahir sudah Islam. Begitu buka mata sudah Islam. Kuping kita sudah diazanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dengan saya, enggak. Nanti sudah besar, sudah dewasa, baru bersyahadat. Jadi keistimewaan dan nikmat daripada sholat itu memang betul-betul beda rasanya. Makanya ketika saya masuk Islam dan pertama kali sholat, begitu saya takbir, di atas kepala saya ini seperti ada bayangan kelambu putih yang di atas kepala. Inilah naungan rahmat kasih sayang Allah. Saya berusaha untuk tidak khusyuk, saya tengok ke atas, enggak ada. Kedua kali saya sholat, ada menutupi di atas kepala. Tengok ke atas pun enggak ada. Semakin yakin dengan kekuasaan dan naungan pengasihan Allah. Ibu bapak, jangankan jamaah begini, kasihan. Orang sudah makomnya ulama, innalillahi. Mencoba untuk menghapus kebenaran Al-Quran. Jadi ibu bapak ini jangan merasa diri, oh saya sudah Islam dari lama. Hei, jangankan antum masyarakat Purwakarta, ulama sekaliber Ma'ruf Amin dan Said Aqil pun bisa tumbang. Betul apa betul? Betul apa betul? Ulama, apakah bapak bersedia jadi cawapres? Oh siap. Pecah kita, pecah kita umat Islam jadi dua, pecah belah. Di sana mengaku sholat, di sini mengaku sholat. Hanya karena kepentingan politik. Makanya Nabi disuruh pilih. Ini wahai Muhammad, ada dua minuman. Pilihlah mana yang engkau suka. Rasulullah mengambil susu. Arak tidak diambil. Minum Rasul susu itu, lalu kata Jibril, tepat pilihanmu Muhammad. Kalau engkau memilih arak, umatmu jadi pemabuk. Jadi ada orang yang sholat tapi otaknya mabuk. Waktu disuguhkan ini susu, ini arak, dia pilih arak, dia minum. Jadi mengenai fatwa tentang kafir dan non-muslim, sudahlah, enggak usah percaya, karena itu adalah faktanya. Fatwa daripada orang mabuk. Begitu kalau ulama sudah mabuk, kita umat jamaah jangan ikut jadi mabuk. Wong di Alkitab Kristen, Bible, Al-Quran sudah tertulis orang yang tidak disunat itu adalah kafir. Bangsa yang tidak bersunat adalah kafir. Enggak ada non-muslim. Sekarang lagi ribut itu sekarang. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Undang Pak Aqil Siraj, suruh jadi imam di Istiqlal. Beliau ceramah atau beliau nanti bimbing kita sholat maghrib. Ayat yang paling disukai Nabi Muhammad itu Al-Kafirun. Suruh dia baca ayat itu. Diroba saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu. Diroba. Qul ya ayyuhal non-muslim. Panggil ke Istiqlal. Diuji begitu. Bacaan salah, suratul Fatihah salah, ayat Al-Quran yang dibaca salah, maka sholat itu tidak menjadi sah. Afdolul amalu as-sholatu hamsu. Amal yang paling utama itu adalah sholat lima waktu. Kenapa kita sholat? Abu Bakar ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, kamu percaya Abu Bakar bahwa temanmu Muhammad ini berangkat menuju Mekah, dari Mekah menuju ke Palestina? Abu Bakar katakan, yang lebih dahsyat daripada peristiwa tadi malam, aku percaya kalau yang berkata itu adalah Muhammad sahabatku, nabiku, rasulku. Pada hari itulah Abu Bakar diberi gelar Siddiq, orang yang jujur. Siddiq. Jadi sholat kita melatih kita jujur. Sholat itu melatih kita untuk kuat dalam pendirian sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam konteks semacam sekarang ini kan, kita dalam pertarungan menghadapi strategi neokortex. Neokortex itu adalah bagaimana menghancurkan lawan, dibayar. Pikirannya dikuasai, hatinya dikuasai, jiwanya dikuasai, dengan cara dibayar. Jadi saya curiga terkait oknum-oknum yang merusak Islam ini bukan orang kafir. Orang kafir menghancurkan Islam dengan cara menggunakan orang Islam. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Neokortex itu adalah meruntuhkan jiwa, mengalahkan pikiran lawan. Dulu kita dengar Pak Yusuf Kala bilang bagaimana dulu? Ada enggak? Viral enggak di YouTube? Apa kata Pak Yusuf Kalla, wakilnya Jokowi sekarang? Bisa hancur negara ini kalau siapa yang pimpin? Sekarang beliau jadi apa aja Jokowi? Ah, itu adalah korban daripada neo cortex. Orang yang membenci kita, orang yang melawan kita, bagaimana supaya kita bisa ikat? Bayar dia, beli dia. Mokhtar Kibulin pernah ngomong, kita membutuhkan presiden yang bergizi. Ah, sekarang dia ditarik jadi korban neo cortex. Terlalu luas berbicara soal Islam ini, apalagi dalam konteks Isra wal Miraj begini, muncul nih orang-orang munafik yang berkedok dengan berbagai jabatan dan keulamaannya. Mudah-mudahan ibu bapak selalu setia sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Amantu billahi wa bima qala Allahu ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa panjang lebarkan, saya sudah tidak mampu, saya sudah rasa mual, saya sudah rasa pusing. Jujur kepada ibu bapak, saudara-saudaraku, dari Jakarta sampai ke sini yang bawa mobil itu istri saya sambil gendong anak kecil. Saya sudah enggak tahan, enggak bisa, kelelahan saya. Tanggal 14 ini usai pertemuan di Jakarta, saya akan berangkat menuju ke Jawa Tengah, Solo Raya. Akan berdakwah di Solo dari tanggal 14 sampai tanggal 15 sampai tanggal 18. Tanggal 20 saya sudah berangkat menuju ke Sumatera. Jambi, tanggal 22 di Batu Raja, tanggal 24 di Bangkok, Jambi, Merangin, kemudian langsung menuju ke Medan, Sumatera Utara. Kembali lagi ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur ke Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, sampai ke kampung saya di Sulawesi, Manado. Tak pernah berhenti. Sejak masuk Islam sampai hari ini, sudah bernazar di hadapan Allah, tidak akan pernah berhenti kecuali masuk ke dalam liang kubur. Selama hidup masih ada, nafas masih diberikan oleh Allah, hidup di kandung badan, umur masih ada, saya akan perjuangkan ini untuk menegakkan Islam. Perlu digarisbawahi, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nahsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Banser, saya bukan Ansor, saya juga bukan FPI, saya bukan Wahabi, saya bukan Jemaat Tabligh. Siapa saya? Saya adalah Muslim sejati, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kunut saya ikut kunut, orang tak kunut saya pun tidak kunut. Gak ada saya dalam mazhab Islam manapun. Muhammadiyah boleh undang saya, NU boleh undang saya, karena kebetulan makanan saya setelah Muslim hanya dua. Pecel Lele Lamongan NU, Rumah Makan Padang Muhammadiyah. Artinya kalau sholat, tidak ada malaikat yang ngukur kaki celana. Jadi kalau orang sholat, gak usah ribut dengan ukuran kaki celana, ukuran berapa panjang jenggot, tidak jadi ukuran. Karena di sana tidak ada malaikat yang ngukur-ngukur jenggot orang ketika sholat. Nabi yang paling panjang jenggotnya dalam sejarah Islam, siapa yang paling panjang jenggotnya? Tahu gak? Nabi yang paling panjang jenggotnya adalah Nabi Harun alaihissalam. Jenggotnya itu bergelantungan para bidadari. Makanya saya sekarang pakai jenggot, bukan berarti saya surganya lebih tinggi dari Ustaz Somad. Nah, kaki celana cingkrang boleh, cingkrang boleh, yang panjang boleh. Yang penting jangan seperti saya ceramah di Kelapa Gading, di Masjid Besar Kelapa Gading, Masjid Al-Musyawarah. Saya mau ceramah kuliah zuhur, ada anak muda di depan saya sholat. Badannya gendut, orangnya hitam. Celananya jeans, sempit, ketat celananya. Begitu dia sholat ba'diyah, sorry, dia sholat qobliyah, saya di belakang sunnatul masjid, saya perhatikan di belakang sini dia duduk tawarruk, lubangnya kelihatan di sini karena celananya sempit, orangnya gendut hitam, kelihatan memang lubang di belakang sini. Usai sholat saya tegur, lu kalau sholat pergi ke mihrab mimbar minta sarung sama Pak Imam. Tadi ente sholat kelihatan tuh lubang di belakang. Menghadap Allah harus sopan. Senang pakai sarung. Dia tanya, siapa lu be? Gua mau ceramah juhur. Ba'da juhur saya yang mau ngisi ceramah di masjid ini. Oh maaf, maaf Pak Ustaz. Ya alhamdulillah bersyukur lu. Yang lihat saya. Kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu. Bukan cuma berabe, bisa robek lu. Hati-hati. Menghadap Allah, baju biar murah, yang penting ber. Ini di Tanah Abang nih cuma 35 ribu. Wallahi ini 75. Dulu saya bukan begini, dari bawah ke atas All England semuanya mahal. Sekarang saya village to village, desa ke desa, berpakaian begini. Dulu waktu saya masih rektor, masih pendeta, kalau lihat orang Islam pakai sorban, bahkan ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv, saya pernah katakan, di atas kepala Yasser Arafat itu adalah king's table, taplak meja. Karena saya anggap sorban begini taplak meja, baju gamis begini kain pintu. Ketemu orang Islam berjenggot, langsung saya ponis teroris. Asumsi dan fitnah saya ternyata tidak benar. Ini bukan taplak meja, ini juga bukan kain pintu. Inilah yang menjadi saksi di hadapan Allah. Orang yang tadinya hidup dengan gelimpangan kemewahan dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemudian dia turun ke bawah merendah karena iman kepada Allah. Bahkan dulu yang tidak pernah sujud, sekarang sujud kepada Allah. Kalau ibu bapak menyaksikan tentang perbuatan kekuasaan Allah itu, orang memang sudah tahu dari kecil Islam, gak hebat. Tapi yang dari kafir yang masuk Islam, Allahu Akbar. Itu yang mengangkat derajat kebesaran Islam. Nanti kalau ada rezeki, ada berkah, coba nanti ke apa tuh, Indonesia Muslim Community, Al-Hikmah Mosque, Masjid Al-Hikmah yang ada di New York, Masjid Komunitas Orang Indonesia. Nanti ibu bapak lihat, yang sholat berjamaah itu jarang orang Indonesia, masjidnya orang Indonesia, imamnya orang Makassar. Tapi yang sholat itu mata sipit, mata besar, bule. Karena orang-orang di Eropa sana, orang-orang yang sudah kepintaran kecerdasannya di atas rata-rata, mereka masuk Islam mengkomparasikan antara keilmuan intelektual mereka dengan kebenaran perbuatan kekuasaan Allah dalam manfaat daripada ibadah sholat kepada Allah. Manfaat kesehatan mereka dapat, manfaat akhirat juga mereka dapat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita semua bahwasannya solat adalah mencegah kita dari segala kemungkaran. Inna solatah alil mungkar. Solat juga memberikan kita kepada kesabaran. Qada aflahal mu'minun allazinahum fi solatihim khasi'un wallazinahum anil lagwi muriddunya wallazinahum fi lijakatihi fa'ilun wallazinahum li furujihim hafizun. Barakallah. Ini yang bisa saya sampaikan.